Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan memikirkan satu topik yang baru tentang bagaimana sebetulnya hidup di dalam Injil. Ya, rela menderita untuk Injil. Nah ini menjadi menarik saudara, karena manusia masa kini adalah manusia yang justru berusaha dengan segala cara meningkatkan penghasilannya, kekuatan ekonominya untuk menghindari apa yang disebut menderita, bukan? Teknologi pun dibuat untuk mempermudah supaya jangan jadi capek dan seterusnya. Nah di tengah semangat seperti ini, maka isu tentang penderitaan dan rela menderita dalam kekristenan sudah barang pasti menjadi isu yang tidak populer. Nggak ada yang mau. Itu sebab orang Kristen berbondong-bondong untuk pergi mendengarkan berita sukses, bahagia, tidak menderita, kaya raya, tak sakit. Semua akan pergi ke sana. Tapi mendengar kemurnian Injil, Injil yang sesungguhnya, sudah orang tidak suka. Orang suka Injil modifikasi atau Injil yang justru sudah berjalan terbalik, berbalik arah begitu ya. Tapi Injil yang murni, Injil yang sejati, semakin berkurang yang menyukainya. Namun Alkitab mengatakan begitu, maka suka atau tidak, kita harus membuat pilihan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang oportunis, bukan? Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Rasul Paulus berbicara di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi 1:27-30. Demikian firman Tuhan. Filipi 1:27-30. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, ini menjadi amat sangat menarik bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan apa? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, sudah barang tentu semua orang percaya hidupnya harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sudah barang tentu semua orang percaya harus hidup seperti apa yang Kristus mau, sehingga betul-betul kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bermutu, satu kehidupan yang punya nilai, yang memberikan arah kepada setiap orang untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Paulus rindu ketika dia datang, dia bisa melihat. Dan ketika tidak datang, dia bisa mendengar bahwa orang-orang Kristen di Filipi berdiri dengan teguh. Di dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kalau memang betul orang Kristen, orang beriman, maka dikatakan iman itu akan menumbuh kembangkan kemampuan bertahan yang luar biasa, kemampuan menyerang yang begitu agresifnya, dan membuat orang Kristen hidup dalam kesatuan yang utuh yang didemonstrasikan sebagai tubuh Kristus yang sehati, sejiwa, sepikir, berjuang itu. Nah, pertanyaan pertama tentu adalah, bisakah kita menemukan, bisakah kita menyaksikan dalam kehidupan masa kini gereja atau orang Kristen yang sehati, sejiwa, sepikir itu? Makin hari makin sulit, saudara. Segereja gampang, sehobi gampang, sepelayanan gampang, tapi sehati sepikir, nanti dulu. Sekelompok orang melayani, 8 orang melayani, 8 maunya, 8 arahnya. Kalaupun damai, lebih karena tidak mau ribut, bodoh aja, diam aja, ya jadi gak ada keributan, bukan? Tetapi sebetulnya ada kesalahan yang dipendam, didiamkan, sehingga kelakanakan kelihatannya damai, padahal tidak. Artinya apa? Kita mulai membalut dengan kepalsuan. Itu disebut Alkitab munafik, bukan? Jadi sebetulnya kita sedang berbuat dosa dalam kebersamaan yang sepertinya sehati, sejiwa, sepikir itu. Karena kalau betul orang bisa sehati, sejiwa, sepikir, maka indahlah hidup dan mudahlah pelayanan. Di mana indahnya? Di mana mudahnya? Indahnya adalah bagaimana kemudian kita hidup seperti kehendak Allah. Indahnya adalah bagaimana kita melakoni hari-hari kita sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang indah karena hidup kita bernilai. Indah dilihat orang, indah diperhatikan orang karena berkualitas. Tapi di situkah kita? Nah, itu persoalannya. Oleh karena itulah kita perlu untuk memikirkan, kita perlu untuk mempertimbangkan sejauh mana sebetulnya kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa ketika kepada kita sudah dinyatakan iman percaya kepada Kristus itu, maka itu harus menjadi iman yang terwujud. Itu yang pertama. Iman yang bisa dilihat, iman yang bisa diukur, ya, dirasakan, diuji, ya. Nah, di dalam prinsip seperti ini, pertumbuhan yang berdasar kepada dasar iman yang kuat akan tumbuh dan menjadi kuat. Sehingga yang kedua dikatakan bahwa ketika dia punya daya serang tadi adalah bagaimana hidupnya menarik ini, kalau istilah bola begitu ya, menyerang agresif, bermain indah gitu. Sehingga bikin gol, bukan nyerang tanpa gol ya, menyerang dan membuat gol. Nah, bagaimana dia kemudian ketika melakukan itu, ya, dan Paulus bisa melihat itu waktu dia bersama-sama, tapi dia bisa mendengar itu waktu gak sama-sama, karena orang-orang di Filipi bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Bukankah itu indah? Dan orang-orang di Filipi bisa sehati, sejiwa, sepikir untuk berjuang bersama menghadapi pernak-pernik kehidupan yang tidak sederhana. Nah, baru yang kedua dikatakan, engkau menyerang dengan agresif, tetapi awas, engkau harus mampu bertahan dengan baik, bertahan dengan kuat, sehingga engkau tidak digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana engkau tidak digentarkan sedikitpun oleh lawanmu menjadi sesuatu yang perlu. Sehingga dengan demikian, kamu bisa memainkan peranmu, sehingga engkau bisa memainkan apa yang menjadi bagianmu, sehingga bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Terhadap berbagai serangan yang datang dari luar, justru kamu menunjukkan kualifikasi kamu, kehebatan imanmu, hidupmu seperti orang yang mengenal Tuhan, hidupmu yang mencerminkan pengenalan itu, sehingga hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Nah, ini yang Tuhan mau. Punyakah kita, adakah itu pada diri kita? Nah, ini menjadi persoalan serius, saudara. Nah, mestinya itulah yang kita miliki dalam hidup keimanan kita, bagaimana kemudian bagian-bagian itu menjadi satu bentuk aktual dalam kepercayaan keimanan kita. Nah, saya pikir ini menjadi gugatan penting bagi tiap orang Kristen. Pertanyaan serius bagi kita adalah, apakah saudara, saya, kita, kalau orang lihat, orang tahu bahwa kita hidup dalam Tuhan? Nah, itu pertanyaan menarik tuh. Kalau enggak kan menjadi lucu juga. Lalu kita merasa kita sudah Kristen, kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan. Padahal orang bilang, saya gimana bisa lihat ya, saya enggak lihat. Bagaimana saya bisa tahu ya, saya enggak merasa itu bahwa dia betul-betul seperti apa yang dikatakan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi penting untuk kita perhatikan, kita pahami bersama, ya. Sehingga bukan menjadi hanya sebuah apa teori-teori kosong tentang kekristenan, tetapi bagaimana prinsip hidup yang teruji, yang terlihat tadi itu. Dihadap berbagai hal, kesulitan-kesulitan yang dikatakan bagi mereka tanda kebinasaan. Karena apa? Kita menjadi berbeda dengan dunia. Kita akan diolok-olok. Lebih baik rugi dalam kejujuran daripada untung di keberdosaan. Nah, lu berat ya? Sulit ya? Kita tidak mengikuti cara-cara dunia. Kita tidak melegalistik cara-cara dunia. Nah, ini yang jadi penting, saudara. Saya tidak takut mau bicara apapun. Karena saya tidak punya hitung-hitungan atau kemunafikan apapun yang saya sembunyikan. Ya, saya kalau mau marah, saya lepas marah. Ini saya manusia biasa. Saya tidak suka menutup-nutupi seakan-akan saya pendeta yang tidak marah. Oh, nanti dulu. Jadi marah benar, Pak? Bukan benar, salah. Tetapi saya tidak mau memanipulasi kesalahan saya sehingga tampaknya saya orang tidak bersalah. Salah, saya harus belajar berubah. Itu betul. Ya, ini saya, ini gaya saya, ini cara saya. Saya tidak akan hidup dalam tata krama sopan santun yang dibuat-buat, yang menghilangkan kemurnian, keutuhan dari kebenaran itu. Tapi saya juga tidak mau asal, bukan, karena saya mau belajar bagaimana misalnya lebih tertib hidupnya, bagaimana lebih menyenangkan orang, sehingga saya mesti mendisiplin diri bahwa ada cara yang saya sukai, kalau gak benar saya mesti berubah. Tidak bisa saya pertahankan lalu bilang, ya ini saya. Ya gak bisa, karena hidup ini bukan saya saja. Hidup ini ada yang lain, bukan? Di dalam keluarga ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Keluarga lebih besar lagi ada mertua. Ya. Dan akan lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi ada ipar dan seterusnya. Kakak, adik. Nah, saya mesti tertib. Aduh, susah ya. Berat ya. Begitulah gambaran kehidupan ketika orang mengenal Tuhan. Maka dikatakanlah. Menjadi poin yang paling penting apa? Karena kepada kita dikaruniakan, dikatakan bukan saja percaya pada Kristus, tetapi juga menderita untuk dia. Artinya dengan mengenal dia kita hidup sesuai kehendaknya. Bahwa hidup sesuai kehendaknya tidak menyenangkan, menyakitkan, membuat kita jadi sulit. Pembalasan tidak bisa kita lakukan begitu saja, tapi harus tertib. Ya, saya misalnya ada orang salah, kalau saya jeblosin ke penjara kan senangnya. Selesai kan kita. Ya. Tapi kalau orang itu mau mengakui salah, saya mesti berbesar jiwa dong. Ya. Kalau bisa damai, kenapa mesti penjara kan begitu? Tapi disiplin, ayo kita disiplin. Tapi kadang-kadang antara mendisiplin ya, dan emosi yang berlebih memang bisa jadi beda-beda tipis. Belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang kita pikirkan, kita matangkan. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalamnya sungguh-sungguh kita memahami kebenaran itu untuk hidup seperti apa yang menjadi kehendaknya. Ya? Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan inilah yang harus kita pikirkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil. Bagaimana ketika kita datang ya, dan kemudian ketika Paulus datang itu bisa melihat. Kalau gak ada dia bisa mendengar. Begitulah kehidupan umat, supaya di tengah kesulitan dia sadar bahwa hidup bukan hanya dianugerahkan percaya pada Kristus tapi menderita untuk dia. Berbeda dengan dunia, itu kesulitan tersendiri. Rasanya tidak enak kalau bisa memukul orang tapi harus mengalah. Rasanya tidak enak kalau bisa menghabisi orang tapi harus mengasihi. Waktu sakit, kan gitu. Tetapi tahukah kita, Yesus yang seharusnya menghukum kita malah jadi terhukum. Yesus yang seharusnya menumpahkan murkanya karena dosa-dosa kita, malah menjadi korban dosa itu. Kalau dia sudah melakukan itu, mengapa kita tidak? Tapi tentu tidak dalam nilai konyol, bukan? Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Dan menderita saya selalu gambarkan, tidak senantiasa kamu dipukul, tidak senantiasa kamu dilempar ke gua singa sana atau disakiti lainnya. Tapi memang menjadi amat sangat menderita. Bahkan dalam keseharianmu. Kalau misalnya orang kaya, banyak uang, bisa beli apa saja, bisa lakukan apa saja. Tapi kemudian kau tidak hidup seperti gaya kawan-kawanmu yang kau tahu salah. Sakit lo. agak terisolasi kita dari pergaulan kita, dari cara-cara hidup lama. Cara-cara hidup lamamu mulai kau abaikan, kau berubah, berjalan terbalik, lalu hidup dalam kebenaran. Tidak mengenakkan itu. Kalau kita kuat, ada orang mengkutak-katik kita. Istilahnya kita potes patah ini. Tapi kita harus kemudian menahan diri. Kan tidak enak, saudara. Tapi itulah kekristenan. Di sanalah kita harus hidup, di situlah kita bergumul. Untuk bisa menjalani, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Camkan itu, pikirkan itu. Jalani itu sehingga sungguh kita bisa memenangkan pertempuran itu. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita menerima anugerah keselamatan tidak berhenti, tapi juga anugerah penderitaan sebagai konsekuensi dari percaya kepada Kristus. Maka kita harus hidup seperti Kristus hadap. Dijalaninya penderitaan, masa kita mau lari? Tapi ada orang mulai berkata, dan seringkali juga khotbah-khotbah kita dengar, kita sudah percaya Kristus yang menderita bagi kita, kita tidak lagi akan menderita. Kita percaya pada Kristus yang sudah menang, maka kita adalah pemenang yang tidak akan kalah. Satu sisi kelihatannya statement itu betul, tapi apa yang dimaksud di balik statement itu? Nah, itu yang jadi masalah. Karena Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tentu saja kita tidak lagi menderita karena penghukuman si setan itu, karena setan sudah dikalahkan. Tapi dalam kesukacitaan yang besar, kita rela hidup sesuai kehendak Tuhan, itulah derita, tapi derita yang membahagiakan. Absolutely paradox. Dua hal bertolak belakang, tapi dua betul. Menderita, iya. Bahagia, iya. Jadi, sejauh mana sebetulnya kita menyadari anugerah yang sudah kita miliki dalam hidup kita? Sejauh mana sebetulnya kita melihat dan memahami nilai hidup Kristiani yang kita jalani? Maukah, beranikah kita mengatakan bahwa kita memang sudah Kristen? Atau tidakkah engkau merasa malu dengan hal itu? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian-bagian inilah yang perlu kita pikirkan dalam hidup dan kita tumbuh kembangkan. Bagaimana supaya semuanya itu berjalan dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang melakukan apa yang dikehendakinya. Saya pikir itu menjadi bagian yang penting dalam hidup keimanan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menghidupi kehidupan di sekitar kita. Karena kualitas moralitas kita, integritas kita. Adakah itu? Nah, itu harus menjadi pertanyaan, itu harus jadi bahan evaluasi yang terus-menerus kita lihat dan kita teliti. Maka Paulus, saya menjadi kagum adalah ketika dia berbicara tapi tidak berhenti. Dia meminta kepada umat supaya sadar bahwa percaya bukan saja anugerah percaya itu, tetapi juga menderita untuk Kristus, sumber yang kita percaya itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus menarik ketika dia membuat dirinya menjadi ukuran dari semuanya. Seperti yang kau lihat padaku. Waduh, bagi saya itu mengagumkan. Seperti yang kau lihat padaku. Iya, saudara-saudara. Apa yang kita lihat pada Kristus? Bahwa dia sudah melakukan apa yang semestinya menjadi konsekuensi dari kegagalan hidup kita. Bahwa dia menjalani itu dalam sebuah kesukaan yang penuh untuk menjadikan itu hidup utuh dalam apa yang menjadi kehendak yang penuh dari Bapa, sehingga apa yang menjadi gugatan dalam kehidupan keimanan didemonstrasikan oleh Kristus dalam kerelaan. Dan Paulus mengikuti itu menjadi teladan bagi para muridnya. Maka Paulus berkata, kalau kau lihat aku seperti Kristus menderita, begitu aku menjalaninya. Kau tahu aku dulu seperti apa. Tetapi bukan berarti sekarang tidak lagi. Sekarang pun bagaimana? Memang sama. Paulus 3 tahun kurang lebih dia harus ada di tanah Arab. Terisolasi. Padahal dia sudah jadi seorang scholar kelas tinggi di antara para imam. Dapat kebijakan pengeksekusian yang paling tinggi. Semua mendadak berubah. Itu pernah dikatakannya, yang dulu kuanggap untung itu sampah. Tetapi kembali kepada Paulus, ketika pengenalan akan Tuhan sudah hidup pada dirinya, lalu dia menjadi rasul yang meminta para umat itu berjalan di jalan Tuhan, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai modelnya. Sekarang sama, Waktu Paulus juga bicara sekarang ini ketika menulis surat kepada orang di Filipi, dia sedang di dalam penjara. Jadi dulu dia menderita, sekarang dia menderita, tetapi dia tidak pernah merasa menderita karena penderitaannya adalah kesukaan. Terhormat bagi seorang Paulus menderita karena Kristus. Dia berbahagia karena boleh merasakan yang dirasakan Yesus. Adakah semangat itu masih hidup dalam kehidupan orang Kristen sekarang? Yang bolak-balik bicara Injil, yang bolak-balik bicara berita kesukaan, tapi ternyata tidak berani menjalani hidup dalam kesulitan dan kegetiran. Orang-orang yang kemudian, kalau kita bilang di kantor orang ribut urusan gaji, naik gaji apa enggak naik gaji, kenapa enggak naik, lalu demonstrasi, tidak mencukupi dan seterusnya. Sementara, apakah di kalangan dunia rohani, di kalangan gereja hal itu tidak terjadi? Celakanya, sama saja. Sehingga semua orang berebut dan berharap untuk mendapat fasilitas dan semua yang bagus, bukan? Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika semangat mencapai itu, nah itu yang persoalan. Lah kalau gereja cukup mampu, jemaat cukup mampu. Kalau tidak, masa standar harus dipenuhi dan dipaksakan. Sebaliknya juga, dengan itu orang berusaha dan banyak yang kemudian mau menjadi pemberita Injil. Bahkan kemudian mungkin menjadi pendeta dan ditabiskan di sana-sini. Namun itu menjadi alat bantu saja untuk mencari apa yang menjadi keinginan hati. Karena apa yang menjadi keinginan hati itulah yang menjadi tujuan. Ironis ya. Akhirnya orang memperkaya diri. Kekayaan selalu menjadi isu, menjadi cerita yang dinomor satukan. Padahal mengenal Kristus adalah pusat kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada sejumlah rupiah, tidak ada setumpuk harta, tidak ada keterkenalan yang hebat yang bisa memberi bahagia seperti yang diberikan Injil. Kebahagiaan karena semua tadi itu, sandang, pangan, papan, materi, popularitas itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Itu pleasure, senang-senang. Bahagia itu datang dari dalam keluar, bukan dari luar saja ke dalam. Karena pengenalan akan Kristus. Sehingga hati pikiran kita diperbaharui, memancarkan sukacita dan kekuatan yang luar biasa. Ayo saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajar untuk rela menderita demi Injil. Belajar mencintainya, karena memang kepada kita dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Dan Paulus sebagai rasul telah menjalani itu, menikmati itu, bersyukur atas itu. Di mana alasan kita untuk melarikan diri? Kecuali memang kita masih cinta dunia ini. Kita masih cinta tumpukan harta benda. Kita masih cinta status dan segala sesuatunya. Kaya bukan dosa, tapi jangan lupa miskin bukan aib. Naik karier mencapai posisi tertinggi, itu bukan malapetaka. Justru menjadi anugerah ilahi. Tetapi terikat dengan cara pikir dunia, cara ukur dunia, itu yang masalah. Apalah gunanya kita pelayanan, hidup di dalam gereja, lingkup, bahkan mungkin sampai berkhotbah itu. Tapi sebetulnya nilai-nilai kita sama dengan nilai dunia yang menjadikan materi tujuan hidup. Padahal materi hanyalah alat, bukan? Kalau alat boleh ada, boleh tidak, kan begitu? Itu cuma alat bantu. Dia hanya diperlukan ketika dia peran ada satu. Tapi kalau tujuan dia tidak sesaat, bukan waktu diperlukan atau tidak diperlukan. Tujuan hidup adalah yang menghidupi kehidupan kita. Yang harus terus bergerak dinamis, yaitu apa? Percaya kepada Kristus dan menderita untuk dia. Ya, jangan bilang, walau itu anak Tuhan gak bisa kaya, salah anda. Tapi jangan kaya dengan menghalalkan segala cara. Jangan berkuasa dengan menipu sini dan sana. Karena itu jalanilah hari dalam kejujuran yang penuh, Injil yang murni. Jangan dimodifikasi apalagi dimanipulasi untuk kepentingan diri. Kiranya kita diteguhkan, diingatkan. Kepada kita dianugerahkan bukan hanya percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Injil hidup itu. Tapi menderita bagi dia, menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti yang dikatakannya, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kiranya kita ada di sana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, biar dijadikan Tuhan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya kami belajar menyukai yang disukai Tuhan, menjalani penderitaan tanpa pernah menjual iman. Tuhan, tolonglah. Demi Yesus Kristus, sumber berkat sejati itu. Kami berdoa, kami memohon. Amin.